warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyillah wa 'ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kita teruskan kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu terkenal sekali. Jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani cara Jawa atau mengkhitobi, pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa? Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin. Diriwayatin, fakul fi duburi kulli sholatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jelas kalimatnya Nabi. Ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat. Kamu membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau ala zikrika dan mensyukuri nikmat engkau. Dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin nuzul. Tentu yang didawi itu ya Mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak wiridan itu. Yang disuruh Nabi kan Mu'ad, saya kan tidak Mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ustaz ya, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Sajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Quresyab di PSG, yang di sini pakai kitab Itqan. Nanti mulai bulan depan kita untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Itqan. Nanti babnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui. Termasuk apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sehingga di Quran misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, waja'alani mubarokan aynama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, babu nafil ibad bikulil bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibaratun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa. Sehingga nanti pada akhirnya, nama-nama yang disebut Allah di Quran, itu kalau nama orang baik, tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk, tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La bi khususis sabab tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyhur tentu dalam hadis, Dinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya, kira-kira ya. Utaranya Mekah apa selatannya? Utaranya kayaknya, utaranya. Dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau qadaul hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang qadaul hajat, sedang buang kotoran tuh jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syarriku aw gharibu. Tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat walakin syarriku aw gharibu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syariku al-gharibu adalah binisbat di ahli Madinah. Karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Dan itu tidak boleh dalam proses qadha'il hajat. Masbuk kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-ibratu bi'umi lafzi labi khususi sebab juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada illat. Maka kalau demikian yang dimenangkan illatnya bukan teknya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan illatnya bukan teknya. Kayak tadi, di hadis itu kan Nabi ngintikan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i atau Imam Malik. Semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajaman. Begitu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sedekah dengan dinar, dikasihkan fakir miskin, atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sedekah dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering, atau pakai kurma, atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad. Yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini, dan kita insya Allah bulan depan saya langsung bawa kitab Itqan. Di situ ada beberapa contoh. Harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu, saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, enggak tahu. Semoga salah orangnya. Itu sholat menghadap empat arah. Alasannya Allah enggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur, rokaat keempat ke selatan. Ya itu uniknya itu, ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu, dalil fa'ena matuwallu, fathamma wajuwa. Kamu menghadap kemana saja, di sana ada ridho Allah. Jika semua ulama ketika bikin qaidah al-ibratu bi'umi lafzi labi khususi sabab selalu menyertakan kecuali khususi sabab ini ada illatul hukmi, maka itu enggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafadz itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah, makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fis safar, orang yang sedang di pesawat mau sholat, tentu masuknya fathamma wajibah. Jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomar, fawal liwajaka syatral masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Quran dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fiqih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngentikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah. Kalau kamu adu hujjah, pakailah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, riwayat-riwayat ainama tawajjahat bihi rakhilatuh, ke mana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madzhab Syafi'i. Sehingga misalnya saya, Pak Harsoyo, Pak On bawa kijang, mobilnya sendiri. Kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur. Enggak. Itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di unta kemana saja menghadap. Tapi konteksnya kan unta ini, cara berpikir unta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya. Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi. Kalau waktu duhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang ainama tawat jahat bihirohilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul apa? Ambiya. Karena sanad ini musalsal, terurut sampai Rasulullah SAW. Ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya, ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit?

Ayat ini turun tentang orang munafik, tapi pemaknanya ini disaksikan apa? Orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar di mana saja, itqan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua. Dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa innal uqula mutarratun ila qabril haqqi? Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an nabi qabul. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarahul aqlu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zaid. Ya sudah lah, saya pakai, tidak usah pamit. Akal pasti, ini kok aneh, kok nggak milik orang, kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf, yang mudah dikenali, dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu nggak terima. Di Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu sealim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang tanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah surrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihati tolakil akhras. Ingat-ingat ya. Babu sihati tolakil akhras. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang gak bisa ngomong tau kalau bahasa Jogja itu. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita. Bab sah tolaknya orang akhras. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngendikan saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musab bi hatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngendikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya Asyahru hakadha, pakai tangan 10, ahakadha, wahakadha, wahakadha, berarti 30. Asyahru hakadha, wahakadha, wahakadha, berarti berapa? 29. Terus, berikutnya hadis, Aisyah sholat lama, terus ditanya orang, di tengah-tengah sholat, Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata? Mata. Itu surahul hadis bingung semua, ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot, tahu sihot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka, wazawazwa, terus bilang apa, kobil tu, nikahaha, wataswia. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu, kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Itu maknanya muji. Kalau ingin mencemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa digenti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa digenti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhananya, bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin enggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutqi. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab, yaitu cara-cara memahami ijtihad, memahami Quran dan hadis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran ya. Perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab dan kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa apa yang perlu kita kaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi enggak terlintas Rasulullah yang bisa ngendikan saja sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh kalau gitu berarti al-isyarah manzilatin nut isyarah itu sama dengan ijab dan qabul. Apalagi ini orang akhras, orang bisu yang enggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa? Kalau nikah kayak Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul Babu Sihati Tolakil Akhras, kemudian cerita anak wakafulul yatim. Nah, itu kalau orang kan gak sambung, ini sambungnya di mana kok malah cerita anak yatim. Ternyata kata kuncinya kata ini seperti ini, dan orang paham sangat dek, sangat. Makanya hati-hati dengan isyarah, karena kalau itu betul mengganti lafad, berarti Anda kalau nyuwun sewu melafadkan tolak terganti isyarah, ya agak masalah itu. Tapi semoga enggak lah. Istri satu kok dicerai nanti, enggak punya istri, nanti malah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Jadi, kalau ada orang bilang, semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya ya seperti ini, jangan kayak orang-orang yang terlalu kual. Karena kalau seperti ini, pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saya ditanya, sering ditanya, kenapa bumi ada likuifaksi, macam-macam. Memang dari Quran, bayangannya Quran seperti itu. Amin tuman fissama ayyak sifabikumul ardo fa'idahiyya tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi, wal ardi dhati soda, sod pun maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dhati sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dhati itu sifat dasar. Jadi, meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu. Dhati sod, wal ardi dhati sod. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qur'annya dijelaskan gitu. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu. Sebetulnya dari kit'ah, dari potongan. Lah kit'ah itu jamaknya kit'ah. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatah, satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Nah, Al-Quran itu bilang wafil arti kita mutajawirat. Bumi ini karakternya, perpotongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya enggak usah takut kiamat, memang rencana Tuhan mau dihancurin. Hanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini enggak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa enggak bangun rumah? Mana aja mau rencana hancurin bumi, kok usah rumah tak tata, nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia kata, ini orang enggak jelas ini. Padahal yang kedonyan itu yang enggak jelas sebetulnya. Tapi ini saya cerita, jadi supaya UII ya, yang didirikan apa ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak ini saya ini kan kiai, saya enggak punya gelar apa kok. Jangan minta bantuan ini. Katanya Pak Zaini dulu UII ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga enggak punya gelar katanya. Tapi mendingan gak punya gelar manfaat daripada punya gelar gak manfaat. Malah problem. Tapi ya gak masalah. Sudah ada manfaat, gak punya gelar, malah repot lagi. Sudah cara berpikir gitu saja. Sudah. Pokoknya sementing semuanya baik, baik-baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumul Quran, ya tadi seperti yang dikatakan Pak Imam Syafi'i, itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal ukula mutorotun ila qabulil haq. Akal ini pasti ditahu untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa in zana wa in saraka. Pun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinaan, enggak. Ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinaan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1, 2. Lonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 2, 01 ya bilang 2, 02 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melafadkan, sah. Jika orang yang kafir 70 tahun, sekali melafadkan syahadat, sah. Tidak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru Anda sah melafadkan kalimat, la ilah. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma, orang kafir 70 tahun, melafadkan la ilah Allah sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kayak tadi, orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh? Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Anak tadi anak kecil bilang berapa, 1 + 1 = 2. Sudah aku tak bilang 4. Enggak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepaham. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun bisa memahami Quran. Termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya ke sampean, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya dan dia paham. Wa ma huwa min kalamil basar, ini enggak mungkin omongan manusia seindah ini. Nah, mudah difahami Quran. Nah, sekarang enggak karena ada sistem akademik. Terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi. Idza yuqalu masalan ifham bima la aqlalak. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir. Enggak ada mahasiswa UI, enggak ada orang NU, enggak ada orang Muhammadiyah. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Nabi membawa Quran, maka kitab pertama itu bukan ya ayyuhan nahdiyun, ya ayyuhal muhammadiyun. Kitab pertama kul ya ayyuhal kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Qur'an. Ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau 1 + 1 = 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah, ini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti itu. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, enggak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu. Bahwa ilmu adalah tidak ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada orang-orang kafir sekali menghentikan kekafirannya lahum ma qad salam, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang yaitu seorang mu, karena dia disahkan melafadzkan la ilaha illallah. Makanya pernah ada cerita ini saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya akan masih kumpul kebo bertahun-tahun. Paginya dia nikah, malamnya kumpul, sudah kumpul sunnah. Karena sudah nih, jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafatkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah, namanya sifah perzinaan. Sekali nikah, ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan, qad kharaja min sifah la nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju. Tanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Nah, kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan nanti orang yang mau tobat malah diper. Misalnya la ilallah, kamu belajar makhraj dulu, bilang-bilangnya lah benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting. Supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kiainya yang engkek malah. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi, cerita. Misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang nama Sulaiman dan Dawud. Dan beliau adalah. Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya Isa. Wa sayyidaw wa hasura wa nabiya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang enggak nikah padahal dia. Tapi asal enggak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh. Karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status Hasur, tidak apa? Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Dawud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah, sudah banyak. Tidak usah dibolehkan, sudah banyak. Kan? Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, Fa'inna wa ta'ala dhaqaro abdan sholihan wa qala wa sayyidah wa hasura wa nabiyam minasholi. Ternyata ini orang. Dia ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politik? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Ya agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas. Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka enggak mau belajar ulumul Quran. Dia tanya Quran cepat tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini enggak pernah ngaji Quran, gegernya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab al-itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika futuhat. Futuhat, beliau sudah mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam, tidak boleh dimusuhi juga. Ya. Singkat cerita, ditanya, kenapa kita tidak tasakuran daran kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum toyibatikum fi hayatikumut dunia. Jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu, kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enak tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi. Nah, kalau sampai istrinya tidak cantik saja, tidak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu, kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya. Masyur. Wa ana muqtaridatun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud, tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah tidak ada yang niru. Aisyah loh, bukan yang saudah. Aisyah. Di semua riwayat itu. Kalau saudah kan mungkin, wah pantesan saudah kan gitu. Ini. Aisyah. Terus ada cerita lagi. Betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab, sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Yang rivalnya itu, kira-kira. Yang sebagian ya cantik, tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasien rival saya. Doroh itu maru. Coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahli bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu itu. Ternyata Nabi itu kebaki. Kebaki itu assalamualaikum darakum mukminin la insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirto itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam itu, wah tak tutup itu juga merobran. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa inna insya Allah fikum lahir. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti dok bar tenang. Maksudnya barbaran. Jadi ini penting saya utarakan, jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Kalau nanti maknanya Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak. Dia setiap makan itu memuji begini. Ya Allah, kau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa. Kenapa ngasih nikmat kepada manusia? Padahal engkau tidak. Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah. Tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas. Tetap di hatinya. Benak Jumatan Pak Arquran yang dindi. Tetap ada kepentingannya. Kalau Allah enggak. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna Allah la yardu 'anil 'abdi idza akala al-aklah fa yahmadu 'alaiha aw yashruba syarba fa yahmadu 'alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Apa hebatnya Donald Trump kalau enggak makan ya lemes mati? Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau enggak makan ya lemes mati? Orang yang katanya paling top di dunia, itu nak enggak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana, Pak? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau enggak makan itu lemes. Pak Rektor enggak makan lemes, apalagi Pak Onel enggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya mengendikan gini, kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau enggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang enggak punya Tuhan terus Pak Tuhan, jangan lemes, monggo-monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau enggak makan apa? Lemes. Nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah, tak kasih makan, bergas lagi. Makanya uang kritiknya mesti rana. Karena ya kula nito'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau enggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau enggak makan ya. Ini makanya Allah ngintikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan apa? Karena tadi makannya itu enggak kayak sampai ana makan banyak lahap segelegean udah gitu. Itu enggak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Katanya rektor yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau enggak makan kerennya di mana lem. Sehingga terus tawadu terus. Macam ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan, Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Sekarang kan sudah enggak ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah enggak banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah enggak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang, malah repot lagi kalau. Tapi ini saya cerita orisinalnya ilmu Quran. Kalau Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat kana yakulanya sama-sama. Dan ketika Allah memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak. Meskipun saya di Rembang kok gede itu, tetap biasa saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan, itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Di makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat, Nabi Muhammad jadi Nabi setelah, dengan tanda kutip, tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya perlihatkan. Sampai kalau makan itu di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada riwayatnya itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu, sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa. Karena menunjuk sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja enggak? Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau enggak makan, lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang bakhulikol insanu do'ifa. Betapa manusia itu lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus. Jadi kiai bisa mengendalikan umat. Kiranya kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la. Bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani. Bahwa karena saya. Kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la'alaihim wa lahum yahsan. Cuma orang kota senangannya bakas intelektual. Wong desa senani bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibang wali ini. Makanya saya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahnya ada, bahasa wali juga apa? Ada. Dan kadang orang jadi wali melakukan hal-hal yang kecil. Itu merasa dhaif saat apa? Makan. Bah, merasa dhaif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau enggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang presiden superpower pun kalau enggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya gantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Dan kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajal enggak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana juga? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada hara, itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum, mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafroh bimulkin la yusawi apa? Kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar. Ternyata, kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan. Ini pertanyaannya gini. Kerajaan yang kamu bisa mimpin ditumpang air apa ditumpang keangkuhan Anda? Sebenarnya hanya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi. Terus lemes, diobat, no. Sama, presiden juga gitu. Kalau tidak makan, tidak minum, terus sakit, stroke, tidak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah, di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la yakuluna to'ama wa yamsuna filas. Kalau kamu tidak memahami seperti ini, kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini, kok kayaknya kelasnya kok gak intelek gitu. Cara pandang gak seperti itu. Faham ya? Jadi supaya lebih memahami Quran dan kamu akan lebih tasdek kepada Quran sebagai kalam wah yang pegangan kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Sajdati utawi iki ku nerangno surat Sajdah makiyatun wa hiya salasuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Makiyatun te surat Sajdah iku bangsa makiyah. Niki surat sing nerangno pentinge sujud. Wa hiya te Sajdah iku salasuna iku 30 apane ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Utai Allahu a'lamu dzat sing pirsa. Bi muradihi iklan kersane Allah bihi kelawan dawuh alif lam mim. Tanzilul kitab utawi turune kitab. Ail Qur'ani tegese turune Qur'an. Iku la raiba, iku ora ana kemamaru maujud. Mubtada unti dawuh tanzilul kitab ku katerkib dadi mubtada. Syakka tegese ora ana kemaman ku maujud fihi ing dalem tanzilul kitab khabarun uta dawuh la raiba dadi khabar awalun kang pertama turune mir rabbil alamin saking pangerane wong sak alam kabeh uta rabbil alamin khabarun dadi khabar sanin kang kedua am yaqulu naftara ebal ayaqulu naftara balik pada komentar sopo kufar, komentare iftarohu, gawe-gawe sopo Muhammad ing Quran. Muhammad jenenge kese gawe-gawe sopo Muhammad ing Quran. La, manane la ela yaftari Muhammad bin Muhammad ora bakal ngarang Quran ra iso gawe-gawe Quran. Bal huwa balik utawi Quran iku al-haq, iku barang sing hak, sing nyata. Nggih nyata wujude, nggih nyata cita-citane niku manane hak. Mirrobika sanging pangeran sira. Litung ziro supaya ngekei peringatan siro. Nah, kaya kuno maknanya ngekei weden-weden siro. Ngekei peringatan siro biklan hadal kitab. Kauman engkau Ma ata kang ora teko hum ing kaum sapa min nadirin, sapa wong sing ngekei peringatan, utaima nafiyatun nafiyah min qablika sange sedurunge sira. La alaikum menawa utawi wong akeh utawa kaum yah dadunan tok njuk sapa kaum biing darika sebab oleh ngekei peringatan sira. Allahu ta'ala aladid. Kholako kang gawe sapa ladi? As-samawati ing pira-pira langit wal ardolan gawe ing bumi wa malan perkara binahuma kang antarane samawat lan ardh. Digawe fisit tati ayamin ing dalam 6 dino kawi 6 tahap, pokoknya 6 awalu hati kawitane sitatu ayam iku al-ahad iku ya dianggap dino ahad wa akhiru hati akhire ayam iku al-jumatus dianggap dino jumat ora usah takokno lha dhisik rong ana dino cangkem elek ngono lha niku tak kula wis ndake soke anggap ae kawitane iku ahad anggap ae akhire cepat kok. Lah dhisik orang ana almanak. Bocah ora paham cangkem elek. Wong kadang ora paham tapi iso kritik. Zaman akhir wong ora paham tapi saged napa. Dadi ngeten kula terangno. Dadi Quran iki didhawuhno pangeran zaman azali. Lah sing dawuhno iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong somben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut Ahad. Ahad maknane napa? Pertama. Bahasa Arab kedua itu Isnaini, silat Jawa jadi no. Senin. Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa. Selasa. Hari keempat itu Arbi'a, ilat Jawa. Nah, yang Jawa itu ya pinter. Tapi pinternya separuh, ora fase no. Nah fase ya Arbi'a, mereka tafsir no. Dino Arbi'a. Dino no, Sulasa. Terus kemis yang kata Khomis. Kemis itu Khomisun no. Kelima. Terus darani. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima. Venesingin itu Jumat. Jumat itu venesing. Jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Disebut jamek. Jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh. Dievaluasi total sebenarnya rubah meneh. Nah ini diarani jamek. Jamek terus dari dina apa? Jumat. Bareng Jumat itu dina itu 6. Mau lagi ketemu kira 6 pun Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pun 6 kan? 6 itu setu pengirannya serewa popo. Dari Yahudi, pengiran kesel istirahat. Nah, terus dino sabat. Sabat itu dino apa? Istirahat. Mulanya Yahudi itu juga perai. Mulanya kan nuntut perai setu, kaya orang apa? Yahudi. Mulanya kiai-kiai itu mau perai setu, kok mirip? Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu pitu. Padahal hakikate sing kanggo iku mung 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa sing mesti nglingkupi manungsa. Mulane wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Iku bukti kudrohe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip. Paham ya. Pakar-pakar mikir carane, mikir dunya, jebule sing nek mati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburuhno wong. Setu akhirnya dino libur. Makanya pangeran duka ketika wong Yahudi darani setu itu pangeran kesel terus napa? Napa? Istirahat. Makanya Allah duka. Duka ada wong Yahudi terus setu itu dino sing enak darani setu aku kesel jadi pangeran. Kue kudu kesel pisan. Ojo duwe aktivitas. Jadi wong Yahudi diharamno kerja hari napa? Diharamno berburu ikan di hari napa? Kunane kuno itu pangeran gak ada adat nak nyoba niku. Dia nyoba. Dino setu tenggene Israel mriku. Saniki dadi negara Israel apa negara Palestina. Soale negara kono. Kuwi mule negara Israel berarti kene ngakoni eksistensi napa? Israel. Kene ngaku mule Palestina wong jare PBB ora napa. Pokoke ngger kono. Soale ngger kono Palestina berapa? Israel. Nek dino setu wak niku kathah. Wak kathah. Nek Ahad pe diburu wis ora ono. Yahudi ku buru setu ora oleh pangeran. Yahudi dake kakek dikai parit-parit neng dino setu tapi orang-orang itu deh orang apa orang jupo jadi dikai parit-parit jebakan tapi orang jupo tapi iwak reso balik nih segoro di jupo Ahad dan takoi pangeran takoi boleh iwak setu-setu buatan gus dibuatan kalau pendet tapi buat jupo Ahad angge jupo Ahad sementing buatan akhirnya wong Yahudi uang sing tukang ngakali apa tukang ada yang berono wong cerdas itu disebut wong apa. Yen pangeran mawon badhe dijak niku delian. Ana terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab ya model dagek ngoten. Ben niku wong sing ngelah ra zakat. Misale kowe di wedhus 40 kan wajib zakat sito. Iku nek ape akhir tahun 11 sito, iku ora wajib. Karane syaraté haul sedurunge sempurna setahun. Kok 11 utawa bodol. Ku sampean jarine iku pangeran lebokno kowe ning tong dilebokno neraka. Nah, pangeran takok, Gusti lah kula mboten salah wong panjenengan dereng wajib. Ora aja ngomong lebokno tong. Tapi kula teng jero, tapi sing tak lebokno tong. Yen nak ngilah ya pangeran apa? Ngilah disebut wa makaru. Wa makarallah wa bau khairul nabah. Lare tiyang ku ngaji sejarah. Dadi punane kuno niku wong niku ngakal. Dadi ora ana pikiran tuane manusa kaya ngakali. Ngakali iku ora kaya politikus saiki wis do pinter-pinter, tapi meniru. Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita bareng dicemplungno tenggene sumur, iku dulure Nabi Yusuf ya pura-pura kaya-kaya sing mangan serigala. Niku ngakali napa to? Ngakali. Bilang ya abana kita-kita ini dolan tenggene hutan. Fa'akalahut. Terus ya gayane tenanan waja'u ala komisihi didamin kadit. Mereka membawa napa? Darah. Jadi kelambine Yusuf itu berlemotan apa? Tapi mulai dulu kejahatan itu enggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala dari Nabi Yusuf. Kok pinter serigalane di akhlak. Apa mangan anakku kelambine dicoplok sih. Terus lagi anakku apa? Dipangan. Mereka bareng didelok itu rana sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah itu lali kan orang apa? Orang nyobek-nyobek. Baju. Makanya Nabi Yakub mulai gojlok. Kok akhlaknya kok apik serigala itu. Setiap mangan anakku kok nyoplok lagi ini sih, terus lagi dipangan. Mulane iki gak apa? Gak apa? Sobek. Akhirnya anak-anak sadar jebule pinter jenengan. Akhirnya ngaku nak di kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan te asar sing ngetokno nak ndekne iku gak sempurna. Tetep ana asar. Ini Quran nyebut wajah wala komisihi bidamin. Jadi terus kalau bel sawarat lakum anfusukum nabo amro. Pas ini rekayasa sampean. Karena Nabi Yusuf, Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa? Nabi Yusuf itu enggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi wis pinter. Mulane saiki santri goblok itu kriminal tenan. Dosa gede. Nggih goblok itu dosa gede. Mestine sing pinter itu santri. Piye niku ana perawan, rondo edan. Boleh dantenan dah lo. Misalnya saya ono alat ya. Kalau rusak masjid itu tes, itu dantenan. Orang gerombong duduk kiai, tes, itu dantenan. Wahir ini ono itu aju. Rondo edan bawaras raro. Di koloni uang papat, itu tokoh. Bu tokoh agama, bu tokoh opor raro pokoknya tokoh. Mau tokoh agama kan jurak kiai, zaman di agama nih jurak raro. Wes bareng akhirnya cai ku meteng, meteng itu hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapuri wong papat iki oleh muni iku kok seksine wis papat nak cawe wedok iku zina. Ya nyalano cawe wedok iku. Nyalano terus ya wis nyalano wis pokoke mung hamil. Berarti kan bukti napa? Zina. Terus Nabi Sulaiman niku mboten iki kula cerita ben sampean ngerti betapa para nabi niku pinter. Mesti kan jaga agamane pangeran niku syaraté pinter. Pinter iku mboten goblok, ora kudu pinter banget, pokoke mboten goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah niku pertama sing nglakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok. Ning ngarepe Nabi Dawud, mbok jenengan tak kelir yen jarene, lah kok meteng? Jare paling dikumpuli asu. Ya. Nabi Dawud yo ngandel wong seksine bapak, tokoh pisan. Ya wis nak ngono sing wedok kudu ditakzir wong kok gelem didemeni apa? Kowe roh tenan sing demeni asu ya jarene. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sito-sito. Asune rupane piye? Kan yo ora pertanyaane. Abang jarene sito nek takok ireng. Dene ora harus dijawab ungu ya. Asu ora harus sing tapi empat iku pertanyaan jawabane asune warnane beda-beda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti nek empat itu empat-empatnya pelaku. Itu menunjukkan anak Nabi ora kena dibodohi. Jadi Nabi itu ya lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuah. Bisa orang lagi punya kecerdasan apa? Nubuah. Ini penting kalau atur nomor ke zaman akhir. Ini yang hilang itu kecerdasan. Soal sidik amanah tablik fatonah, tapi fatonahnya itu hilang. Makanya sebetulnya begini, kalau terang. Sama kudu nerima ilmu dulu. Dalam konteks ini harus nerima. Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini, kalau kamu perang fisabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benar, itu kamu gak boleh, ingin mati syahid itu gak boleh. Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berkurang. Ning dinggon wong iso bela agama ku nak urip. Nak ke mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan 100 gara-gara koyo ambisi syahid. Terus kalong sitok dadi 99. Kalau yang pikiran kayak Anda 100. Enteh. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 ora. Wis ngono mok kowe egois ben nang mati nang bus warga nang loni widadari kan mesti utek kemu ngono iku. Wong dunyo ya sudah elek, cerewet kan tenang mati nang. Tidak boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati. Saya itu begini, perang itu tenanan, nganti toh nyawa mau mati rapopo. Itu jenenge waqo'a dimnan, tapi tidak waqo'a qasdan. Jadi saya belani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mergo kena mati berarti ora iso nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati berarti akhir dari sejarah. Nah, agama itu tidak mau seperti itu. Ya ini penting kula atur. Jadi sampean kudu ngerti. Ya, agama itu dipikir ulama. Mergo ulama itu niru para nabi itu mikir. Contohnya ngeten. Nabi Sulaiman itu ana cawedok kakak adik. Anaknya podo-podo cilik. Cacile ora ini rak mirip-mirip. Nah, istuwa ini kan ana bedane. Iki keriting iku ora iki pesek iku ora terus raine kan beda. Cacile kan mirip. Singkat cerita bareng sing sitok dipangan serigala. Ya dipangan serigala. Iku adike, iku anake, iku sakjane sing dipangan serigala mengklaim nak sing dipangan wae anake mbake. Singkat cerita mbek Nabi Sulaiman, ambek Nabi Dawud dibenarkan klaim. Klaim yang salah tadi. Singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman, saya ambilkan peso, nanti anak ini mau saya bagi dua. Wah, akhirnya sing bener-bener di anak itu jerit. Ampun, pun kayak noak niku mau adik kula. Sing adiknya tenang-tenang aja. Akhirnya dikekno sing nangis jerit. Gak mungkin seorang ibu anak ibu disembelih tenang-tenang wae. Artinya punya kecerdasan. Adiknya mau pas habis dibagi loro tenang-tenang wae. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Sampai Nabi Sulaiman diputuskan sing jerit-jerit. Karena ini yang sesuai definisi seorang apa? Ibu. Oh, berarti sing dipangan yo anake sing cilik. Mosok anake ape disembelih kok tenang-tenang. Ini kecerdasan nubuah. Makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang kabundut ning medan perang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kamu jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang enggak syahid itu enggak hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang enggak mati ini memang dipersiapkan dari anak Nabi sampai Nabi wafat mengganti perane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama itu harus diukur dengan ilmu ulama. Jangan karena kamu ngaji bab syuhada seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid. Ya oke, yang mati syahid itu luar biasa hebat, tapi nyatanya afdhalu sahabat Abu Bakar ya cara zahir enggak kabundut syahid sampai dari Nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa Rasulullah, begitu juga Umar, Utsman, Ali. Karena tadi sahabat-sahabat itu bukan tolabus syahadah dengan makna maktulal kafir. Sama cari nanti si tafsir Munir. Sing wala tahsaban alladziina fii sabiilillahi amwa atau sing ning ayat wala taquru lima yuqtalu fii sabiilillahi amwat itu kan diulang beberapa kali. Saya ulang lagi ya. Dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama, jangan pakai pikirannya sampean, kan errormu. Orang itu enggak boleh perang dengan niat tolabus syahadah, mencari mati syahid. Karena tolak bisyahadah, kalimat ini bisa diganti maktulal kafir. Kowe perang be wong kafir. Ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir. Berarti kamu berstatus apa? Maktulal kafir. Orang yang dibunuh. Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul, berarti Anda tidak iso nderekno Kanjeng Nabi. Tidak iso bela-belani. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati. Jadi mati itu katanya meskipun. Karena dalam kaidah fikih yuftafaru dimnan ma la yuftafaru qasdan. Kita ini perani mati itu dimnan. Konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi aja dadi kos. Pangake BBKB bulet bojo wani apa-apa jatuh tempo ana perang. Jadi minane mati syahid. Wah iki wae cocok. Nyaur utang mati syahid itu abot nyaur utang satok mati. Terus perang tenanan, wah yo kacau. Makanya kalau jadi ulama itu diperadali sitok-sitok carane ngarang tafsir itu. Mati syahid itu artinya maktul al kafir. Kalau kamu maktul berarti kamu tidak bisa bela apa? Islam. Melane donga njuk mati bareng kok sampean ora oleh. Pipi anane sampean ku penting. Bujumu paling gak rondo lah, lumayan. Jek ono gunane gitu. Enggak boleh. Ini penting saya utarakan karena sekarang tuh orang tuh enggak mikir fatona. Makanya kata ulama, enggak ada rasul yang mati di medan perang. Rasul ya bukan nabi. Enggak ada rasul yang mati di medan. Karena tadi piye-piye maktul al kafir itu tidak keren kan, kesannya rasul ini nggak dilindungi Allah. Ini ada musuhnya Allah mau membunuh rasul, rasulnya kebunuh. Kesannya kan nggak terlindungi. Meskipun kalaupun terbunuh tidak mengurangi hormat kita pada rasul, tentu tidak ya, tidak mengurangi sama sekali. Tapi piye-piye kan tadi maktul al kafir. Makanya ngaji itu yang khatam. Jadi ya oke, kita ingin syahid, tapi dengan tidak cara seperti itu. Kalau syahid niatnya tadi apa? Meskipun terjadi syahid, tapi jangan pokoknya aku nang perang, aku nang mati syahid, dunia loro kabeh. Lho jebule terusane dekne mergo keselen urip. Napa? Loro. Ndak boleh seperti itu. Makanya Nabi ngentikan masyhur itu, doa itu sering saya baca. Ya Allah, berilah saya rezeki hidup, maka natil hayatu khairun li, selagi hidup itu lebih baik bagi saya. Tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya, ya sebaiknya saya. Itu doa yang umum. Ada doa yang lebih spesifik. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan. Kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburukan. Mulane sampean misalnya fasik, tukang korupsi, tukang bodoni wong, bodladus. Mestinya kalau mati itu kowe sing seneng. Senajan to kowe rong tobat, tapi nek mati sing seneng. Ya Allah, matur nuwun badhe jenengan pasai ini sakniki. Meskipun kula dereng tobat, setidaknya dengan mati ini tobat otomatis. Wong nek mati kan gak iso zina, ora iso maling, ora iso korupsi. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan Anda. Bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat, potensi bakat elekmu ya berakhir juga. Wah, ini kan bagus, no? Ngene iki alim nek ono mati senajan to minum apa oplosan ya saya guys. Omong ra terima, saya apaan nek mati? Maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia. Maka ini menjadi saya. Nah, jadi tahu diri ngerasa nak jahat sak niki mun mati berarti saya. Jadi maksud wal mauta rohatan ni mingkuli syarri. Jadikan kematian ini akhir dari segala napa? Keburukan. Ya itu nabi. Jadi semuanya nabi nak ngendikan bil ilmi. Begitu juga misalnya jenengan ning omah serati dhuwit BPKB ning gadeyan terus melarat bojo judes wis ning kamar tok tikus liwat. Ngitung reng jorong Jawa nek sumpek ngitung reng. Itu kalau yang ngomong mursid atau orang baik yang papan atas mesti ngomentari timbang lamun atau bugo tahajud, timbang lamun atau bugo maca yasin, timbang lamun atau bugo wiridan. Oke, itu memang iya. Bagus. Tapi wong nek bingung ngoten kan wis jenenge bingung. Tapi nek cara kula sebagai orang usul fikih itu bagus. Baru kaya delok tikus kira delok wong ayu sing haram. Saiki delok tikus sampe delok pupune wedok haram iki. Delok pupune itu bagus sing didelok tikus, ngerti kok ora haram delok tikus. Menghindari yang haram melihat yang halal. Sehingga dalam teori usul fikih orang mukmin itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah pasti di saat itu meninggalkan barang haram. Misalnya kok gue ngaji ini, nggak bisa dihukumi sunat, harus wajib. Coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat, ada perempuan buka aurat, ada apa-apa kan maksiat. Sekarang ninggalkan maksiat itu wajib apa sunat? Wajib. Berarti delok tikus wajib apa sunat? Wajib. Karena dengan delok tikus berarti ra delok maksiat. Berarti delok tikus wajib. Tapi kan yo aneh misalnya kiai fatwa delok tikus wajib. Tapi nak fatwane diwale ninggal haram iku wajib. Lah ninggal haram pas delok tikus. Berarti delok tikus wajib. Itu kan. Lah itu makanya sampean kalau ngaji usul fikih jenenge kitab Lubul Usul karangan Syekh Zakaria napa Al-Ansori. Itu ada kaidah gitu. Ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum. Umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makruh, Ono sing nambahi khilaful ulama, itu gak usah penting lagi. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman. Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya bengi iki ono dangdutan sing serono. Kowe nak melek kan bertarung. Delok ora, delok. Ora delok kesempatan, delok ora delok kiai kan bingung. Terus kowe turu. Turu iku kan mubah. Turu tangi-tangi kowe delok wis bar. Terus turumu iki kan berarti ninggal sekian maksiat delok wong wedok sing ora mahram sing haram. Terus turumu kok diarani sunat tapi ya wong ninggalno bareng. Dadi kowe pas turu iku ya ora maling, ora demenan, ora zina, ora ngrasani. Makanya dulu masyhur itu Sufyan Ats-Tsauri itu ke masjid ada tukang pungli itu terus saiki preman tukang pungli turun di masjid digugah sama santrinya disuruh sholat subuh sama Sufyan Ats-Tsauri juga boleh jangan gugah dunia istirahat yo nak wong gitu makani malah repot tapi ini wae subuh pangeran ra butuh sujude wong iki sementing dunia istirahat nak dene turu ana ono wong fasik turu haram juga mergo nak digugah mesti programnya yo Pak. Tapi rasa patah ini cekal polisi kena patah ini. Rasa rasa di patah ini pen apa? Nah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kue nak urip anggap baik potensi menambah kebaikan. Kue nak mati anggap baik akhir dari segala kebaikan. Jadi misalnya kue biasa nuwakal bulat, kue apa mati rasa susah. Piye-piye akhir dari segala keburukan anda matur nuwun gusti jinan akhir urip kula nak kula urip terus ya potensinya nggih mak misalnya tapi saged mawon kula tobat tobat itu maknane ninggal dosa paling efektif ya matiku kok aneh-aneh paham sing darani tobat ora ninggal ninggal maksiat ya paling efektif kok tapi rasa bunuh diri mesti kiseng pasti kena ape mati rasa ndonga yo panjang umur teruskan gusti memang wis fasik ape mati juk dungo apa? Lah kowe ape opo wong fasik? Malah kok fasik meneh. Ya ape mati ya mati wae ora usah dungo juk. Kulo iki mboten gadah rencana ape mati dungo juk panjang umur. Kulo ora wani kok sampean sing potensi fasik. Wah. Kulo sing uripe mulang tafsir Jalalain ora wani dungo panjang umur kowe sing uripe ora jelas kok. Ape opo wae nang dunyo. Tapi ora usah dungo juk mati bumi belum siap. Bumi nampak kue, ya orang apa? Orang siap. Ini biasa wae anut pangeran. Mau bener kanjeng Nabi. Urip di saya gusti, nak panjang coron jenengan hidup ini baik untuk saya. Mati ya baik gusti, kalau mati menurut jenengan baik untuk saya. Jadi kan, dengan Nabi ku simpel. Ya Allah, hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya. Ah ini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan li. Saya ini orang-orang marahi pangeran. Gusti kalau paringi bojo sing ayu santri kathah pengaruh kathah mati husnul khotimah urip kepenak pengerane mbahmu tapi dipek lah wong liya masa murah donga ngono wong pengeran nggih donya wis darul balak nggon ujian kok kowe njaluk paling enak-enak juga sesuai rencana Tuhan rencana Tuhan kowe pikirno dibingungno iku rencana Tuhan kok malah ape kok urip kepenak mati mulu suara-suarane buyutmu ora oleh donga donga ngono iku dongane wong sombong ora oleh donga. Tapi jaluk tok masuk ora lepas. Lah engko nek meneh jaluk ora keturutan ke jare jute tak jaluki ya ora nuruti. Kaola kang ngono wis ndonga wae kados parane Kanjeng Nabi. Mohon Gusti manut mawon njenengan. Di lan iku kecerdasan. Kula bali-bali gitu. Dadi bumi niku bumi langit itu digawe niku dina pertama niku akad pertama niku sebuti to. Atakfuru nabilladzi khalaqal ardo fi yaumaini. Dadi pertama pangeran gawe iku akad Senin. Tapi gak diterusno, gak selesai. Terus atakfuruna billadzi khalaqal ardo fi yawmaini wa taj'aluna lahu nabu anta dzalika rabbul ajalamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fi aqwata fi arba'ati nabu ayyam sawa'al lisa'idin. Terus sumastawa ila sama wa hiya. Jadi pangeran pertama nggih bumi orang dino. Ditambahin nah orang dino. Niyup ruhi Nabi Adam. Rungokno. Nabi Adam itu kan badhe digawe bodine ini, bentuke ini, saking nopo niku tanah. Digawe bentuke kaya pengiran. Tapi dibarno. Dibarno terus. Tapi ya wis bolong, dadi pengiran gawe Nabi Adam kok tanah iku sing ireng ya wis bolong kuping, tapi dibarno. Bareng disebul roh. kondas kobon-bonan. Nabi Adam itu rontok saenake dhewe, mulane barokah Nabi Adam. Pas tok dodo, botok weteng wonten. Nabi Adam wis njuk tangi, padahal nyawane rontok sikil. Upama Nabi Adam njuk dadi manusa nyawane sik sikil, nek sikil dikethok wong mati, mergo sono nyawane. Untungen mbah-mbahmu Nabi Adam iku nyawa rontok sikil wis njuk tangi, wis glegek tangi. Dak mlaku wis tangi wong nawam rontok sikil mun kepengin. Ya terus wakana insan dulu, ajulah manusia kesusu. Tapi kesusu Nabi Adam dadi apa? Umpama nyawa nganti rontok sikil, nek sikil dikethok mati. Dadi baro kasikil rono apa? Nyawa. Iku pangeran. Terus Nabi Adam digawe ning akhir dina Jumat, mepet. Ane wong seneng kesusu, mergo pangeran gawe manusa iku mepet-mepet. Pas terakhir dinten apa? Jumat. Mulane kula nganti sakniki niku angger akhir Jumat niku kula donga. Dadi donga paling mustajab akhir akhiru saatin min yaumil apa? Jumat. Karena pas itu Allah bikin sinten? Nabi Adam. Srungokno niku. Terus Nabi Adam itu nak roh lemah, ya lemah yang sampai injek sekarang itu. Iku delok dulure. Mergo cara Nabi Adam, umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam, kowe aja bayangno dadi wong saiki. Kowe nak kepengin tau ketem bener, bayangno kowe dadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam, dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat, terus delok bumi. Mesti pikiranmu ngene. Ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mukjizat. Ini rungokno kena kepengen imanem bener diridani Allah. Kula bali ini malih. Kena ora kepengin dadi wong PKI, wong komunis sing anti Tuhan. Umpama ke dadi Nabi Adam terus delok bumi. Kowe iso mikir ya, iso mikir Nabi Adam kan iso mikir wong wis manusa. Delok bumi ku dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyak. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nek Allah gawe manuk itu mau bumi dikun dadi manuk, sitok kun dadi wit, sitok kun dadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nak tanah ini setiap saat sudah di terus bareng ribuan orang jadi manusia. Ngerti-ngerti ono periode di mana syaratnya manusia terus lewat bapak dan ibu. Allah kepengen manusia eling kudrohe Allah sempurna. Bikinlah Nabi Isa tanpa napa? Tanpa bapak. Tapi wong mesti kaget gak iso manusia kok tanpa bapak. Akhirnya Allah ngeling nomen. Lah nek kowe darani Isa ora mungkin mergo tanpa bapak, kudune Adam luwih mungkin, luwih mohal wong tanpa bapak, tanpa ibu. Mulane Allah ngelingno inna masala Isa inta wa kama sali. Mulane kena kepengin mukmin sing tenangan. Eling umpama kowe dadi nabi. Nah. Pentinge ngene iki bakas mati meneh. Nak bumi ku di nggo mendem wong apik, iku suweneng. Tapi nangis nangis iku bumi iku nak ketinggalan wong soleh mati, ya Allah orang yang sujud di muka saya sekarang sudah meninggal. Orang yang biasa ngaji sudah meninggal, orang yang biasa pengajian sudah meninggal. Nangis bumi. Sing urip ngomong sing maksiat-maksiat nangis. Andai kan kamu jadi Nabi Adam dengan istilah-istilah Kanjeng Nabi seperti ini, bumi nangis, bumi guyu, kowe ra engkar mergo Nabi Adam roh tenan nak semua materinya ini ada ribu. Disebut fama bakat alaihi musama wal ard. Kematiane wong elek, kematian sing gak ditangisi langit bumi. Lah wong saiki wong rasional sing wis kesuwen adoh kok adul awal, adoh zaman Nabi Adam. Terus darani bumi kok iso ngomong mohal. Padahal syaratnya iman dengan Nabi Muhammad diantaranya adalah amanah alaihi dobu wa salamat alil ahjar wa khotobatul ahjar. Tadi Nabi ku diimani oleh wit, oleh watu, oleh hewan dob, wa dobu wal ghozalah yasyadani lakabir risalah. Jadi kenapa? Bagi wong sing imane tenanan, pemenang Kanjeng Nabi, iku nganggup wit iso ngomong ya normal, watu iso ngomong normal. Lho kowe kok iso ndarani nek kowe dhewe sing iso mikir alasan apa? Mergo kula manusa, Gus. Lah kowe nek manusa kok terus iso mikir? Sebabe apa? Ya sebabe diparingi pangeran. Lah ya kuncine pangeran. Pangeran ngersakno kowe iso mikir apa? Itu kan masyhur, Nabi mau nyuwun sewu mau qadil hajat karena di sokhra terbuka dan tentu malu karena qadil hajat ada pohon ditunjuk menuju ke Nabi karena belum cukup jadi satir nunjuk pohon lagi terus menjadi beberapa pohon sing multaffah haula berkeliling di depan Nabi terus Nabi sakit qadil hajat sampai ono masjid sajarotan kan di Mekah dekat Jeddah dan jenenge masjid sajarotan ada dua pohon yang dipanggil Nabi untuk kepentingan qadil apa hajat makanya termasuk mujizat kalau sampean ngaji tiba kan apa itu apa maro ainal isa hanat napa bisura illa ilaika wal goma makot adzallat wal mala sallu alaika. Jadi ceritanya itu ada unta datang ke Nabi tahu-tahu sungkem ya. Sungkem matur ya Rasulullah, saya ini sering dipecuti majikanku, enggak tahu ngekei makan tapi dipaksa kerja rodi gini-gini. Orang yang punya di rumah terus diceluk, gue sing duwe unta enggak tahu ngekei mangan. Dan jenar ngerti, unta melapor aku. Ya itu memang mulane mujizat seperti ini harus kita hidupi itu. Mulane kudu ana wali, kudu ana wong kramat. Ben wong iku cek eling nak kudrahe Allah Taala yang pertama, itu yang harus kita kenal. Waddabu wal ghazala yasyadani lakana apa? Birisal. Tapi wong saiki tidak mikirene sira gelem, pikir itu enggak rasional. Sing ora rasional iku kuwe, sing semper iku kuwe. Lah saiki kok Nabi Adam kok terus darani bumi ra iso mikir piye undekne roh tenan nak materi awal iku. Nah itu kalau lama sekali mesti wong lali ya disebut fatola alaihul amadu mesti fakosat kuluh wong nek kesuwen hubungane mbek pangeran jauh periode kesaksian kudroh ula itu jauh pasti dia atine nopo atas. Tapi umpama kowe dadi Nabi Adam mesti Allah misalnya ngentikan Adam Adam wet iku lomongi kon rene tak celok aku mesti Nabi Adam yo nurut wet wet ke diceluk Allah mesti nurut karena dia sadar dia juga materinya dari benda mati. Iku sing kadang-kadang Quran ngentikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafahuna tasbihah. Mesti Allah terus bikin di nabi-nabinya untuk mengingatkan kudronya yang sempurna. Misalnya Nabi Sulaiman sing masyhur. Dia dengan pasukan berkudanya mau lewati satu area. Setelah itu tahu-tahu Nabi Sulaiman minta, "Wahai pasukanku stop di sini." "Kenapa ya Sulaiman?" "Saya tahu ada semut di sana dengan pasukannya baru mau menyingkir dan saya harus ngasih waktu mereka supaya tidak keinjek kamu dan pasukan saya." Ya qolat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Terus fatabas sama tohikam mingkauliya. Jadi Nabi Sulaiman itu ada pasukan semut yang baru nata pasukannya supaya menyingkir dari jalur yang akan dilalui siapa? Sulaiman. Itu artinya semut bisa mikir gak? Mikir. Dia bisa koordinasi supaya menyingkir dari jalur yang akan diinjek siapa? Sulaiman dan pasukan. Iso mikir gak? Bisa. Ketika kamu tidak paham bahasa semut, sedarani, hewan adalah makhluk yang tidak berakal. Lah kok lucu, sing korupsi di akal, sing ratau korupsi kok. Sing demenan di akal, sing korupsi di akal kok, sing ratau korupsi raduwe. Iki apa-apaanan. Mestinya sing soleh di akal, sing rasoleh. Radi akal. Lalu wong sing waras, jadi cara berpikir itu bener. Lalu sekali-kali nak ketemu asu bareng menawa sing sopan. Piye-piye? Jangan-jangan cerdas ini timbang gue. Ini masyur kan Nabi Isa aku liwat. Ternyata asu ning dalan. Muridnya gak terima, asu kok ngalangi dalane napa? Nabi. Masyur Nabi Isa. Al-Atorek benana benahu mustar. Ya piye-piye dalane wong akeh. Dan asu di dalan dewi aku yang duwe. Dalan. Karena semua Nabi itu dia tahu bahwa semua makhluk itu bertasbih wa min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak paham tasbih mereka. Cuma nasib sing apik kucing, mergo sing diceritakno jaren kucing jarene cerita. Kucing turun ning sajadah Nabi mbok kaine Nabi buta kain itu ora dijupuk tapi napa? Gunting. Kucing nasibnya paling apik. Supir sing fasik ku nabrak manusa mbek kucing mesti nabrak kucing. Wah, apik nasibnya napa? Wah, agar supir kuat di jenis nabrak. Kalau nanti supirit yang apa mono kucing mulai ngerem. Mana pun, mana kucing. Padahal mobil kalau tau tak gerak, nampak jadi terima pedus, ya, enteng terus. Nak kucing bayar. Wah, repot. Kalau warai gitu, meskipun sampean saiki iki iman wis pas-pasan, tapi eling nak. Segala neng alam raya iki kabeh model tasbih. Sehingga nak ono cerita tentang hadis sahih, bumi ku nangis nak wong saleh mati mergo ya kehilangan orang yang sujud di muka bumi itu amanna wa saddana. Kita harus napa iman piye-piye materi kita juga dari napa. Lah saiki kowe iso mikir mang sam materine kondi. Kalau materi kita bisa mikir karena bumi dari bumi terus kemudian kita bisa mikir ya karena Allah ya sudah. Secara ilmu mantek logika gini, kalau kamu bisa mikir karena manusia, berarti asal manusia iso mikir. Saya kita takok, wong setruk iso mikir. Enggak jawab ya? Enggak bisa. Apa dia manusia enggak? Berarti kayak gaya alasan ini goro. Kita bisa berpikir karena kita manusia. Lah wong edan ora yo manuso, tapi kok ora iso mikir. Terus ora manuso. Berarti sebab pemikiran iku mergo manuso apa mergo kersane pangeran? Kersane pangeran. Nah, kalau sebab Agar manusia iso mikir, wong setruk, wong edan, wong bingung kan ya. Iku ora iso mikir. Padahal tetap menu. Tapi ketika kandhani ngono ya ngantuk. Kita yang bisa berpikir karena manusia. Wedhus ora iso mikir mergo gak manusia. Ngono iku ya kok dosen kadang ya Allah. Piye kok iso? Kok iso ngono iki piye? Jejet. Kalau manusia menjadi sebab iso mikir, mesti ini setruk lah iso mikir, edan lah iso mikir, karena sebabnya masih ada, itu dek nek menung. Paham? Paham kan antara? Semari iso mikir ya kersane pangeran, mulane cara wong soleh-soleh pokoke masya Allah kana malam biasa. Ya, pangeran kersane ono ya ono anger ono. Ini kan kita umumnya wong ngomong ngono, dosen kita ngomong ngono, kiai kita ngomong ngono, mubalek wis melok goblok ngono aku ya akhirnya melok goblok kita kok wong. Kenapa Gus manusa iso mikir? Ya mergo manusa. Tapi mergo dikasakno pangeran tak tambahi ngono mergo aku watin kok salahno pangeran. Wis akhirnya cara mantek, mantek kan logika. Iki iso mikir mergo manusa. Wedhus ra iso mikir mergo gak manusa. Saiki wong edan wong setru yang masih manusia, ternyata sudah ada. Bisa mikir. Berarti alasan iso mikir mergo manusa apa mergo kowe? Terus nambahi kriteria. Maksudnya ya manusa sing waras. Sing ngene sing ngene. Berarti definisinya kan gagal kan? Bukan sekedar manusia saja. Manusa sing waras, tapi tak tambahi wedhus sing waras iso mikir. Ya kan sama. Iso mikir kan, nek ono bahaya ya mlayu. Mbok wedhus ra iso mikir, iku mestine nek mlaku ya nabrak-nabrak. Nek ono ya dihindari. Misalnya ono jeloan ya dipencu. Artinya dia menghindari barang yang bahaya. Buta kawin golek sing wedok ora sing sak jenis. Artinya wedhus ora LGBT lho iki mboten. Nek kawin ya golek sing beda jenis, ora sing sejenis. Lah saiki manusa malah kadang ngane-ane gitu. Mulane kita percaya, nah Quran ngendikan kita percaya. Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi wala illa tafawuna. Tasbih. Setiap yang di alam raya ini semuanya membaca tasbih. Meskipun kalian semua tidak paham cara mereka baca apa tasbih, tapi tetap amanna wa saddaqna apa amanna wa saddaq. Alam taro anna wa yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Itu kan dihitung semua. Itu semuanya enggak makhluk yang punya akal. Apa kamu tidak melihat bahwa pada Allah itu sujud dihitung pertama asyamsu matahari wal komaru wan nujumu wal jibalu gunung was sajaru wat dawa buka bes sujud tapi nak manusia mau wa kathirum minanas yo jadi saya kena marah susah boleh enak ya bucah kok kandani malah nak mau cek Quran dangan syukur-syukur ya apal apal ya rasa angin-angin. Oh, nek saiki ora usum, sing ngapal Quran ngritik sing ngapal ora paham. Sing ngapal ngritik sing paham ora paham. Mung padha ora sampurna nek kok kritik-kritikan. Berak ngritik ajene kudune kula. Yo apal yo paham, tapi kan kiai kan rapik nyenyak wong, wong haram nyenyak wong. Ngelem yo ora oleh ngono kok dilem. Jadi kula latih ya, sampe nek carane kepingin iman awal iku disebut wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Ya tak warai iki. Nek pengin imanem ceritane Allah. Bayangno kowe dadi makhluk pertama sing digawe apa? Engko imanem terus ketolak. Mergo setiap apa berargumentasi iku mesti bangga dengan sifat date sing ansaaha awalamarno. Ansaaha awalamar. Sing menciptakan kawitan. Misalnya sampeyan saiki tak bedheki. Wis jawab ben sitok-sitok. Nek ana wong wedok wayu sing mari ke syahwat iku mergo buka aurat apa mergo wong wedok iku ayu? Saya jawab. Jawab ben sitok. Ora kliru ora apa-apa wong santri kok. Gak jawab. Kan misalnya gini, orang Jogja ya atau orang Solo atau orang mana saja, wayu, wayu. Terus misalnya buka aurat, terus rohin sahabat macam nulis hiper misalnya, terus takut, kan gak kok sahabat? Nanggil terus, mau aurat di learning dalan-dalan pulau ya sahabat. Berarti kemari sahabat, mergo buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing rohin sahabat mau tak kelambeni, tak celanan. Wong Afrika, sing mis paling ayu sak negara Afrika. Yang tercantik tak kon udo ngarep Rohin. Kira-kira melayu ta sapa? Melayu. Padahal dia pemenang mis di Afrika. Karena Allah mendesain seleranya lelaki Jawa itu tidak bisa mencintai cantik ala Afrika. Orang Afrika ro wong Jawa sing jare paling ayu. Terus Afrika ah cempeh koyo kapur putih kabeh. Tapi kowe orang Afrika paling ayu, wong koyo areng kok. Sehingga kalau kita melihat TV Miss Afrika diperkosa, cara kowe aku yang melayu kok. Aku ditawani ora gelem kok ngati. Artinya apa coba? Sekarang yang menjadikan kamu syahwat itu kita ndak tahu. Cuma pantese ngomong aku syahwat mergo wedok buka aurat. Sebetulnya ndak juga. Coba orang Afrika buka aurat ning ngarepmu. Yang paling cantik menurut orang Afrika. Ki syahwat ora. Karena kamu ndak didesain begitu oleh Allah awal amarah. Kita ndak didesain untuk syahwat sama orang apa? Afrika. Orang Afrika juga enggak didesain untuk syahwat sama orang Jawa. Itu disebut ansaha. Semuanya kalau desainnya ndak ya ndak. Nah termasuk kita ini enggak didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Jika kita enggak paham. Coba kalau Nabi Sulaiman dia didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga bisa paham. Lah gara-gara kira paham terus nganggep, hewan itu raiso omong, raiso berpikir. Jadi kan berarti kamu pakai ukuran kamu sendiri. Paham sih kalau maksudnya? Nah ini kelirunya kita. Makanya iman yang benar adalah iman sing eling ansaha awal. Itu penting, kangge iman penting. Sehingga kita tidak janggal kalau ada kejadian apa saja. Terus kedua misalnya begini. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat ya. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini. Nabi Musa saja yang nabi zaman di dunia tidak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, arini angzur ilaika qolalan taroni. Kamu enggak bisa melihat saya. Nak jare ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah ngeten. Bocah kok gobloke ngono. Mu'tazilah iku jahil. Ora goblok yen Allah mau ngendikan ngene rungokno tak preteli sithik setok. Lantaroni kamu ndak bisa melihat saya. Jadi yang enggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro saya ini ndak bisa dilihat. Kalau Allah ngendikan saya ndak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang enggak bisa di. Tapi kalau kamu enggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu tidak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan, fanin, bisa rusak, profan, tidak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat, manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia di dunia itu didesain tidak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. Makanya dites, ngene Samusa, kowe ora usah kepen roh aku, tes wae. Gunung sing kuwate ngono. Iku kok delok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Bareng gunung lagi ape tajaline pangeran hancur. Wong gunung kuwate ngono wae ape tajal iku hancur kok kowe. Suwakhara Musa napa? Saika. Masalahnya semua yang di dunia ini masal masih di dunia didesain profan. Halak, potensi rusak. Sementara kalau kamu di surga, desainnya dirubah, didesain abadi. Makanya Allah ngendikan lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Orang kok Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat. Wah itu jelimet sekali ilmu sufi. Makanya banyak yang nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu normal. Makanya saya berkali-kali. Orang bodoh itu harus dilem. Ilmu itu angel. Sing ngindari barang angel berarti capin. Berarti wong bodoh itu. Jadi kena tak warai cara nih ngelemong bodoh. Ilmu itu angel. Sing ngindari barang angel berarti wong. Pintar. Berarti orang bodoh itu? Pintar. Mereka menghindar dari barang. Makanya kenapa saya husnudzon sama-sama itu orang pintar. Karena menghindari sesuatu yang apa? Aneh. Kayak orang menek jambian dong, mas. Jadi sing delok kan. Cang, jepuk kaos, direwangi beliputan. Orang kok goblok yang ngono. Orang aneh, laduk tuku ning tuku. Dan semua yang nonton merasa pintar karena ada ikut. Mereka menek jambian itu. Berarti enggak dari barang angel itu. Saya kan yang ngaji di sini semua ngerti kok, ilmu tafsir itu angel. Kamu menghindari barang angel. Berarti pintar. Makanya keyakinan kula sampean itu pintar. Kula baleni malih. Dadi kula suwun nek sampean kepen imane diridani Allah niku eling-eling nek Allah sing ansaha awal. Mulane Nabi Muhammad ku banggane pol ambek teori itu kan masyhur. Nabi nate ngendikan santai-santai ngendikan. Cung rano penyakit menular. Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang, ya ada orang Bedui, orang Yahudi. Tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ono unto waras, dijejero unto budiken. Sing waras melok nopo? Budiken. Nabi pun kadung ngendikan orang ono penyakit menular. Akhirnya kanjeng Nabi diceluk, ya Muhammad kata kamu tidak ada penyakit menular, ini unta waras tak jejero sing gudikun kok melok. Tapi Nabi pinter. Sing bakas unta kedua sapa? So, iki gudikan ketularan di, ketularan niki mat Muhammad umum Yahudi. Lah iki ketularan sapa? Asli, asli. Sebetulnya Pak, iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi takokane, yo iku ketularan iki. Lah yo jaremu ora ana penyakit menular, berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sapa? Sing disebut Nabi unta pertama sing napa? Gudikan. Makanya kalau kamu mengatakan unta mesti lahir kok unta, manusa kok manusa. Lah Adam lahir kok sapa? Kok lemah kan? Makanya kon eling ansaha awalam. Misalnya ono hadis kok gak ono penyakit menular. Bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang tahu, ndak. Tapi Nabi tahu piye-piye awale kabeh kok Allah. Misalnya kayak menular kok iki. Lah yang pertama mesti asli songko Allah. Lah Nabi tak kok. Lah iki ketularan konti, kok iki mat kok iki. Lah iki ketularan sapa? Asli mat. Lah iya maksudku sing iki. Bagus. Lah iki disebut ansaha awalam. Eh kalau subuh mau dilatih sampai sampean duwe iman sing diritani napa. Jalane ngaten iki contoh kaya kowe mati kan yo ora roh, dadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita seling meneh. Ya aku zaman mani yo ora roh carane dadi manusa. Nyatane saiki dadi. Artinya ketika kita dengan otak normal ditakoki mani iki iso dadi manusa ta ora? Kita pun mengatakan ndak mungkin mani kok dadi manusa. Artinya kita ndak mengatakan teorinya kita pun ndak bisa ini menjadikan manusia. Nyatane dadi manusa mlete iso utang iso bulet macam-macam ramene donya. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupane Nabi Adam ya apa lemah. Nyatane iso dadi Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia. Lah saiki dadi lemah meneh, kenapa Allah ndak bisa wong zaman Nabi Adam ya kok lemah. Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaha awalamar. Produk awal yang produk Allah sing awal awalam. Paham itu dilatih terus. Kok eling zaman apa? Awalam. Awalane Allah sering ungkapkan apa? Anapa? Ansyaha napa? Awalam. Pun terus dilatih ngoten. Nganti imane sampean iman sing an ilmin. Nak sudah iman dari ilmu itu baru iman sing sesuai ayat Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman sing karena fa'lam karena tahu bukan karena jumlahe. Maca lha wah sing 1000 gajarane ngene nak 2000 sak dibangune paket. Jumlah-jumlahan. Iya, nak ana wong sing wiridan ngono ya keben, tapi kita ahlul ilm gak urusan dengan itu. Maksudnya ya ora nentang tapi ndak urusan kita, yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngendikan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha illallah. Lamun ana alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'as, kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan ora kok jumlahe. Tapi nak melok toreko yang gurumu mensalahkan jumlah yo melok wae. Tapi nak pas ngaji aku yo melok elmune. Kan malah di ilmu loro. Tapi aja separuh-separuh elmune yo ora paham, toreko yo ora paham. Wah, yo kasus. Makanya enggak ada orang semulia ahlul ilm. Karena ahlul ilmi itu syahadatuhum dibandingkan atau dihum nomor 3 kan dari syahadanya Allah dan malaikat. Aku mau ahlul ilm tok. Pertama Allah syahida binafsi. Syahidawaw annahu la ilaha illahuwa. Jelas normal kan Allah bersyahadat. Wal malaikatu. Nomor telu nopo? Wa ulul ilmi. Gak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling sholat. Bersholat wiridan, jumlahi biro, bariku wesangom, mulai lagi mangan. Semuanya-muanya itu. Itu mungkin dia soleh ahli jannah. Tapi gak menolong hujahnya Allah. Gak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah. Misalnya orang gak percaya. Oh sudah dilemah kok. Tangi meneh. Loh sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam. Dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti enggak kuasa? Wong Allah tambah suwe dadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah jadi Nabi Adam. Terus jadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumil. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang mali Nabi Adam ila yaumil. Gampang gak ayo nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ila yaumil. Itu bisa terus jadi wong sing kriting, sing bulet, sing bangil, sing boling. Wah, angel gawe manusa. Iku wae iso. Yo saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran wis dadi pangeran suwi bareng kowe dadi lemah neh kowe ndarani pangeran saiki ra iso. Lah kok aneh. Tambah pengalaman kok barani tambah. Lah ini pentingnya ahlul ilm. Syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam. Mulane Allah ngelem ahlul ilm sampai baulul ilm. Dadi syahadatu wa syahadatul malaika ketiga syahadatu ulil ilm. Dadi syahida wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu baulul ilmi qa imam fil qist. Lari dawuh Imam Syafi'i, dawuh ulama-ulama, ilam takun al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning donya wis ora ana napa. Saiki wong awam kan senane ndarani wali sing keramat. Bedonga ono duwitmu akeh wali. Ana wong keramat iso nebak isine atimu wali. Jadi bapak nang nyek wali, es wali dak mlete. Do wali ra akun, bapak riyen nak guyon. Lah iya ndek ne wapal 3 ayat. Jus telung pulau era nanya jadi wali, mau sok cinta lupa jus gak wali, aneh-aneh wong-wong. Cari bapak, dia bapak kulo seneng aneh guyon, tapi cari kulo gak bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong kultus ya, misalnya Rukin kultus, salam tembelak 200.000, Mustafa kultus, salam tembelak 200.000. Yang untung itu saya, itu sugeh, ya maafi, sugeh, yang terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus, tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama, dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang enggak sah begini, tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lha wong manfaate ngono kok mbok anggap wali. Sing kowe njuk donga mandi mbok anggap wali, wong kok egoise ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap wali, sing ora untungno kowe. Wong ulama iku malah nguntungno mlakune Islam, mergo nerangno halal haram, bocah kok goblok ngono. Lora ridho dunia akhirat, yakin bener itu bahaya bagi Islam. Gak apa-apa, kamu walikan orang siapa saja gak apa-apa, gak masalah bagi saya. Tapi juga geman kayak gak malah ada ulama. Ulama sih ngajari, tawaf sih sah dimulai ke Hajar Aswad, muteri ping pitu. Nak kuwi keliru ning awali Hajar Aswad, milih mundur ben aman, ben jelas ning Hajar, syaratnya kudu dhewe wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing nerangno detail ora mbok anggap wali, mbok anggap wali mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung terus kowe dicucuk dhe dhuwit saji. Sing wali iku. Sing nerangno roces sam. Yo wong ta apa wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kula lah barani wali ora seneng. Mesti ngarani kowe wae. Tapi kula yakin enu yakin. Orang-orang ulama sih gak wali. Kalau ada orang itu, abe ulama mesti wali. Asal ulama tenan, waras maksudnya. Mergo tadi, wong gue cek, ya wong cek goblok. Oh, kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya itu sering zaman beliau sugeng. Orang wali ya biasa beliau nyucup. Orang terkenal wali beliau nyucup. Tapi ya biasa. Ya, kalau sama ulama itu ya sampai nyun sewu menyediakan uang untuk ngaturi apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya wali mati, Islam rapati kroso. Enak ulama sing mati itu proses. Itu coba misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Ra oleh kawin mbek mahram, ra oleh kawin mbek wong sing urung dipegat sing lanang. Jika ragu dipegat atau orang mung sing lanang mingkat al aslu adamut tolak atau sing lanang dikonfirmasi ngono pancen sing wedok mandorot kon rafak ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun. Nyekel, yang ngatur diri kan ulama, nata kehidupan. Tapi nyenak dungo rapati mandi, ulama itu mergo nyenak awalnya serah kepengen mandi. Oh, kalau misalnya ono sah, ono pung di dungo gus, kalau dungo nong ini kalau lah. Ya tapi orang dungo aku rapati mandi, ngus kadung jadi ulama, biasanya opo opo ben terserah pangeran. Ulama ora iso kang dungo tenanan ora iso mergo ngerti, kersane pangeran lebih apik, kan ada etikanya. Jogeman ngatur pangeran, pangeran ngatur dunia gue sampai rasa kecangkeman intervensi. Jadi akhirnya itu dungo rapati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita dungo salah lama. Gue kan ada cerita tentang begini, sama lihat di hikam. Ono wong itu wali, tapi rada bodoh. Bedino kerja manol, manol hamal itu manol yang pasar. Nah, ono wong angkat barang, dia seneng angkat itu sendok duit. Agar sendok duit gue sarapan, dia semula. Gue dia wali. Suwe-suwe itu nggak gusti sampean tahu kalau saya ini orang yang paling senang ibadah. Kulo untuk gue sak piring wis mulai gue kepengen ibadah kayaknya. Tapi cek inane kulo apa untuk gue sak piring kok dadi manol. Maka saya minta engkau ya, wah kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua, bu ketiga dituduh nyolong terus di penjara. Penjara iso untuk rangsuman, sore untuk rangsuman. protes nih ya Allah, kenapa harus dipenjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang dipenjara kan dapat rezeki tanpa. Dia ada rasa protes. Ya Allah, mbak, ndak ini maksudnya. Salah, dia wis minta rezeki yang tanpa. Yo LP iku. Nah, jangan-jangan orang yang sekarang dipenjara memang pernah berdoa dapat makan. Dapat rezeki tanpa kerja. Ndak usah ndonga-ndonga. Ndonga iku njuk mati husnul khotimah, njuk amale ditompo. Satu kuwi. Ana ono guyonan, nek iki sing guyonan, guyonan masyhur. Rame kan guyonan viral. Kulo diceritani wong-wong sing nganggur. Ana wong donga kepengin di sekelilingi wanita cantik, sebetulnya dadi bakul sayur. Donga ya Allah, hanya kipas-kipas ada dapat uang ditetir bakul sate ngono. Karena dia padahal dia maksudnya ada seperti itu, tapi salah ya kecangkeman. Kecangkeman. Makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu. Karena enggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih. Coba akhirat itu selawas-selawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan. Sementara ning dunya mau semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya semen? Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulane donga ora pati semangat. Lan sampeyan jadi utung anakku, ora pati mandi, janji ora kepengin mandi, wis biasa wae. Kulo nganti saiki jarang ndonga. Iki kulo biyane ndonga nggih. Nah, ya jarang lah kulo. Misale ndonga ya Allah, mugi-mugi agama niki menangi kulo sak agama niku urip, agama niki tafsir urip, fikih urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak saya. Lan kulo cek eling kritikin Bapak. Lah iki ono kiai tamune akeh entuk bulu akeh entuk salam tempel akeh terus bangga umat ya. Wong sing ngundang dhekne ora Islam. Nah, dhekne wali tenang, mulang halal haram, mulang carane saya ibadah. Iku sing untung. Tapi terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan hu. Tapi yang ngomong kaya kula niku kan resiko. Resiko macam-macam. Nah, dianggap fitnah, dianggap. Tapi ini kan ilmu, saya ingatkan. Ini ilmu, kita harus ngomong. Karena memang Allah ngedikan seperti itu. Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Iku sing iso qa imam bil qist. Bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi. Ana wong keramat ndongakno kuwi iso kaji. Terus kuwi rezekimu akeh. Oke, kamu cucuk, kamu salami temlek, kamu hormati enggak apa-apa. Tapi kuwi iso kaji terus wali mau ora iso nerangno carane sae tawaf, carane sae wukuf. Terus kuwi kaji nganggo dhuwit iku. Terus gunane kaji kuwi opo nek gak dipandu mbek ilmune? Sing marisam kaji ku ilmune mikote kok kene. Nggih kok nak tawaf dimulai kok kene. Syarat sae tawaf ngene. Iwae. Sing iki ra mbok arani wali, perkarane mbok kecangkeman gawe aturan. Mbah kok tok kono barang sing penting dongano mabrur. Ya mabrur nak muni syarat bocok goblok. Tapi saiki ku wong ngurmati ulama ora pati. Kemarin tuh ada satu kejadian. Teman saya tuh alim, mondok nang Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya. Dolan di satu tempat ana wong terkenal wali, dhekne ora terkenal wali. Wong do nyucup kabeh dhekne ning baro guri, oleh gelut. Asem kesu wong dibarut. Lah tak mon, kok ya bendo pisan nang ulama kok gelut. Ora usah gelut. Ya ora usah, tapi wis kadung gelut kesu. Nah, kula mboten nate gelut. Kula nggih bolak-balik di satu acara sing dibaro malah seneng. Biasa mawon. Tapi yang jelas saya menikmati ilmu ya, karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi, misalnya ada orang nggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? Dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam dari bumi. Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang nanti? Kok aneh, barang semuanya nyata jadi bukti kamu ingkar? Yang punya kefasihan begitu pasti ulama. Saya pernah berdebat sama orang yang rotok PKI. Ditantang begini, Pak Baha, saya tidak bisa percaya ada Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan asal-asal Tuhan, Tuhan gimana? Ya saja begini. Tapi kamu mau sadar? Mau Pak Baha? Siap. Sekarang begini saja. Anggap saja dunia ini tidak ada semua. Ya tidak ada semua. Terus kok tahu-tahu ada karena? Ya pokoknya tahu-tahu ada. Quran itu mengajari seperti ini. Tak terangkan bahwa Islam itu logis. Sekarang kalau awal dunia ini tidak ada, berarti yang pertama kan sesuatu yang bernama Al-Adam. Tidak ada. sekarang barang enggak ada menjadi sebab barang yang ada itu mukhal enggak? Barang enggak ada tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang mau tambah sarap tuh, bocah kok sarap. Ya alam raya ini dulu kan enggak ada. Tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang enggak ada. Lu enggak ono kok jadi. Makanya dalam Islam mengatakan alam raya ini ada pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah ini ada yang super disebut wajibil wujud. Zat yang wajib wujudnya. Karena alam ini kadung ada, kalau kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang ada. Yang ada ini disebut wajibil wujud. Akhirnya dia ini percaya. Masuk akal juga. Masuk akal bambu ya pancen masuk akal buta. Ini lagi-lagi ulama yang bisa jaga ini ulama. Dan saya bisa gini karena barokahnya saya ngaji Quran. Yaitu Quran kalau melatih kita, enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi. Kata Allah, am khalaqus samawati wal ardh. Enggak apa-apa mereka mengaku Tuhan, tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit bumi. Mereka enggak bisa buktikan kalau menciptakan langit. Kata Allah, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Saya enggak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi, bahkan mereka enggak menciptakan dirinya sendiri. Terus Allah terus berargumentasi termasuk menutup am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Am humul khaliqun atau mereka memang pencipta? Coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta, mereka lahir di mana? Di bumi. Dulu mana mereka dengan buminya? Dulu buminya. Bagaimana mungkin dulu buminya apa mereka mengklaim menciptakan? Itu terus. Di akhir surat At-Tur itu Allah berargumen terus. Sampai akhirnya orang yakin bahwa alam ini butuh pencipta. Yang pencipta itu kita sifati wajibin. Lagi-lagi ulama. Orang buat agap wali mau perkorona itu orang tahu. Tidak apa-apa. Kalau lah orang tersinggung, orang buat raning wali, ulama, keren ulama. Dalam tatanan itu keren apa? Karena kalau ulama mesti wali, nak wali tidak mesti. Ini bukan urusan sentimen, enggak ya. Biar sampean enggak salah jalur. Hormati ulama. Enggak harus saya. Kalau sampean enggak menghormati saya, enggak apa-apa. Gunanya apa lagi dihormati, wong ora penting. Tapi yang penting sampean ngerti, syahadatu ahli ilm ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah. Malaikat karuan kan makhluk di luar kultur manusia. Sing disebut mau telu tok. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa nomor loro wal malaikatu nomor telu wa ulul ilm. Jadi ulul ilm itu keren betul. Karena ulul ilm ini yang menjaga tauhid, menjaga sah tidaknya ibadah, baik tidaknya muamalah. Tapi nek daerah tertentu keren. Wong sing terkenal dungane napa? Kula bolak-balik sowan tiyang sing terkenal dungane mandira atau njuk dungane. Kadang nganti kiai ini tak agus gak njuk dungane. Gak. Dungane mandi apa? Karena bagi saya itu terus apa opo amen ndonga-ndonga ning dunya aku perintah Allah ora dilakoni. Mopang agama nek ora dilakoni menjaluk sing dijokno. Utek kok elek. Coba kowe isin gak misalnya kowe duwe bapak apian. Kon nyapu ora gelem, kon ngubah mobilnya gak gelem, kon macul gak gelem, amen njaluk iku anak yang baik apa anak sing ngawur. Te yo kowe ngit mahira tau njaluke sing diantar. Nak kowe waras dadi kawulane Allah khidmat sik ning agama, ngurip-ngurip agama. Engko kadang-kadang. Ya. Amun golek wong sing dungane mandi, golek teng mandi berarti wong golek tukang jaluk. Wong ngit maya agama ora tau nak njaluk gian ter. Nak diloro ya ora trimo. Ora oleh gak ngurip-ngurip ora. Nak lakoni ya lha ora jelas. Bahaya ndak baik. Ndak baik bagi agama itu ndak ada. Lan kula suwun patonae nabi itu dijaga. Nabi itu secerdas itu. Bahkan saya bersaksi sendiri, wong Yahudi yang cerdas-cerdas wong itu enggak pernah menang debat sama nabi. Karena nabi itu memang ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Nubuah. Ada nabi nak ngendikan ya simpel. Itu yang tadi masalah akidah. Yang kedua masalah sosial. Nabi nak ngendikan tuh yang menangan. Fatona, nabi pernah ngendikan di sini. Al-Qatil wal-Maktul Finar. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Yang duel maksudnya ya. Saya ulang lagi, tapi yang kasusnya apa kan? Duel. Duel itu bertarung. Apa? Bukan, kalau kamu tidur tak bunuh, itu berarti kamu mazlum. Apa? Didzalimi. Ada orang duel, terus yang satu mati. Kata Nabi, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Ini kan tentu janggal. Makanya sahabat tanya, ya Rasulullah, hadza al-Qatil fama balul maktul. Oke, saya terima. Kalau yang membunuh itu di neraka. Lalu dosanya yang dibunuh apa? Dia kan korban. Cara pikirannya sahabat dia ini kata Nabi apa? Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia pun mentalnya pembunuh, cuma nasibnya jelek saja dia terbunuh. Tapi mentalnya juga ketika seseorang duel, ini kan sama-sama ingin membunuh. Cuma nasibnya buruk, yang satu terbunuh ini fakta, tapi mentalnya apa coba? Pembunuh. Lah itu hebatnya cerdasnya Nabi. Makanya Nabi jawab simpel, innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya yang terbunuh ini mentalnya juga pembunuh. Itu fatonahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdas sekali. Sehingga agama ini bisa terjaga. Nah sekarang itu enggak. Orang itu mendahulukan ibadah, enggak boleh. Ibadah itu harus dikawal ilmu. Kuluman bihoiri ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun apa? Latuh. Karena setiap ibadah yang enggak dikawal ilmu, ini ibadah pun ya sia. Itu Habib Zain bin Semit, Habib yang sekarang mungkin keyakinan saya yang paling alim di Medina sekarang ya Habib Zain. Karena kemarin ada Habib Salim As-Satiri sudah wafat kemarin, dia orangnya. Dulu orang alim yang kalangan Habib kan Said Muhammad, terus Habib Zain, Habib Salim As-Satiri yang seangkatan itu. Itu Habib Zain cerita gini di kitab Manhajus Tsawiyyah, ada orang abid bodoh. Saking bodohnya itu dia ngaji kata kiainya gini, sing darani zina iku wong lanang ngeloni wong wedok liya. Nganti alat kelaminnya mlebu alat vaginane wong itu iku jenenge zina. Singkat cerita dene iku wong ahli ibadah mau zina. Tuku khimar wedok dienggo penyalur sekedhe. Mergo sing penting ku ora wong itu. Apa bahayanya bodoh padahal dia ahli ibadah. Kedua yang diceritakan Iyanat Tutolibin, lu elek mana nak sih diceritakan Iyanat, lu naif. Ada orang alim tapi fasik. Saking fasiknya dia tuh seneng mabuk. Tapi orang di sisi asal soleh, nak mabuk udah masjid. Ya kayak orang zaman akhir, kan ono tuh, orang fasik tapi semi soleh. Semi soleh ini, orang fasik tapi nanti terminal lagi, lemuri pe awor neng pondok, neng gon ngaji, tapi tetap fasik. Sehingga si dibodohin itu ya orang terminal, dia santri. Manjer rodok soleh. Mabuk. Ya dia sering tidur di masjid tapi mah. Yang satu abid ini ahli ibadah tidak punya ilmu. Nah, terus ada dua ulama debat, afdol mana? Yang satu bilang afdol yang alim fasik, yang satu afdol yang abid bodoh. Ya saya tes. Terus dua ulama ini datang ke abid yang bodoh pas wiridan. Wiridan ya dulu mah kan mestinya gedek, pokoknya transparan enggak kayak sekarang pas wiridan. Si yang ngetes tadi bilang gini. Ya abdi ana robuka, saya ini Tuhan kamu. Seneng kamu dua ibadahmu. Saya ini tak nobat no aku rindu baik gue. Saya rasa ibadah, tenang gak, tak rindu. Lalu aku langsung sujud syukur. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Aku nanggerti paten ini. Matur nuwun Gusti. Kenapa? Ibadah aku lah pun jenengan tampi. Seneng sih dia pendapat. Kenapa? Mohon HP ini tempat ini, saya isan ini. Semenang, boleh Gusti, kalau sesuai serai ibadah, sesuai serai ibadah mana? Terus dari sing berpendapat wong alim di Abdul semenang, dulu jagumu, wong kok pintu nih ngono. Nak dek nih song ngaji mesti nih ngerti, nak kalami Allah rapor dobe kalami menu, wong nganggo huruf kalimat itu, wong karut ini orang kok itu wong ranabi, orang mungkin domongi pangeran, wong ranabi kok biar jomongi pangeran bintu jagungmu itu bintu. Biasa kita tes, boleh wong alim. Wara deh, pas mabuk, ini pikir masjid. Mak mabuk tenan. Mabuk, jadi wong mabuk. Ya ngono kok, delik mendingan. Ya abdi, saya lama sekali melihat kamu maksiat. Boyo isen be aku, tapi pangeran, wong pak amen maksiat. Boyo isen ambek aku. Seng mabuk mau golek pedok. Hei fulan, kowe tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok ngomong koyo kowe dibedak. Dadi ndekne mabuk uteki jek ro nek Allah wis lesa kami slihi. Seo. Dibedak. Nah ayo ngono. Lho, jatal wong ah. Lho ora waras lah jek ro. Di pangeran di ora. Karena kalau wong ngerti ngaji kan ngerti kita iku ora nabi. Mungkin enggak ada nabi didhawuhi pangeran, enggak jawab. Enggak mungkin karena Nabi Muhammad nabi akhir. Enggak mungkin ada orang lain dikhotopi Allah langsung. Mestinya nak sing ibadah mau ngerti kan ora jawab. Pas ono ngomong wong nganggur. Terus siram banyu. Ndak malah matur nuwun Gusti, matur nuwun sesuk bebas pun. Nah, sehingga keyakinan ulama orang alim fasik dengan abid budu masih afdal orang alim fasik. Karena setidaknya enggak merubah konstitusinya Allah Subhanahu. Ini kalau kamu percaya berarti kan dia mengatakan ada orang setelah Nabi Muhammad sing diomongi Allah. Kalau abid ini kamu terima, berarti merusak akidah Islam. Ada orang di luar Nabi yang dingedikani Kalau orang ini kamu percaya, orang lain ngomong itu semua berapa ribu nabi. Karena semuanya untuk khitabe Allah Subhanahu ngrusak Islam to orang. Tapi nek sing mabuk kan dene-dene dhewe, engko nek mati-mati dhewe kena penyakit. Tapi kan dene dhewe sing mati tidak merusak akidah yang lain. Memene cek iso bedak bar. Masyhur dadi gede golek penteng to. Ya fulan ulimu kal ana rabbak. Kowe tak ulang pangeran ku sapa? Ora ana pangeran ngene iku ning dinggon pangeran ora padha mek makhluk. Untungnya rakyat cekel kalau walhasil akhirnya menang sing darani wong alim fasik duwe abdul timbang wong bodho ahli ya syukur-syukur sing alim mboten fasik ya, tapi kan yo angel tapi sing soleh mau yo aslinya yo ora soleh-soleh banget yo kan ngerusak akidah coba sampean keyakinannya apa dalam Islam la nabiyya ba'dis la Rasulullah Muhammad gak ada nabi. Kalau gak ada nabi berarti gak ada wahyu. Kalau gak ada wahyu berarti gak ada lagi orang yang dikritik-kritikannya Allah langsung. Berarti dia perusahaan kita ndak yang mengatakan Allah ngomong langsung. Power sekali. Jadi kalau ribuan orang begitu, kacau betul Islam. Dia hatmu, wah merusak. Mari kalau suwun guys, pokoknya ngaji. Kefasadun kafirun alimun namu mutahatiku. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutamanasi. Perusahaan itu nyawa nak ono wong alim pak. Tapi lu rusak meneh nek ana ahli ibadah. Ya, tapi saiki zaman akhir, wis bodho ra ibadah malah ya zaman akhir ya. Mun kula terus nang. Dadi kula suwun pokoke nak niki nggih tesih ngaji tentang ini ben sampean eling, awale Allah gawe langit bumi dimulai dina Ahad. Iki gue eling-elingan nak kita iku eling. Nak kowe imanem ben kuat, iku eling bahwa kita ini pernah ndak ada. Iku Allah wae iso gawe Nabi Adam sangka lemah. Apa meneh sumben wis jadi lemah materinya ada tentu lebih mudah. Sumastawa mongkon ni muga sapa wa taala ala arsy ngatasé aras. Bahwa te aras filughati ing dalam lugat iku sarirul mulki iku singgasanane raja. Istilah an kelawan munggah yaliku kang layak apa munggah lan apa. Dikira sampai yang nusono kursi ini Allah duduk enggak. Tetap Allah iku napa laisa kamislihi. Ini tak tambahi lagi tradisinya ulama dalam bab ini. Saya punya kitab Kitabu Qawaidil Aqaid karangan Imam Ghazali. Kalau ngarang begini. Wa huwa ta'ala fawqa arsy wal arsyu mahmulun bi lutfiyati wal arsyu mahmulun bi qudrati. Jadi kalau ngarang itu dibalik. Allah adalah pencipta aras dan aras itu bisa begitu punya eksistensi juga karena kudrohnya Allah. Aras dari enggak ada menjadi ada karena kudrohnya Allah. Aras punya eksistensi di sistem tata surya juga karena kersane Allah. Fal arsu mahmulun bi kudrati. Jadi bukan aras yang hamilun ning Allah tapi aras yang mahmul yang dibawa Allah. Paham sing maksud? Kalau kesannya Allah ya istawa al arsi kan nanti takutnya ada orang membayangkan Allah untuk duduk butuh tempat yang bernama kursi dan harusnya dibalik. Al arsu makhlukun khalaqahu wa wal kursiyyu makhlukun khalaqahu. Aras juga makhluk yang diciptakan Allah. Berarti eksistensi aras bergantung kudrohe. Jadi begitu terus ulama dulu karena aras. Sehingga enggak perlu janggal kalaupun ada aras memangnya masalah wong tetap menunjukkan kudrohe Allah. Allah yang apa? Aras yang butuh kudrohnya Allah, bukan Allah yang butuh aras. Makanya disebut Allah Al-Qayyum, Zat yang bisa berdiri sendiri. Makanya di sini disebut istiwaan kelan munggah yali kukang patut apa istiwa bi kelan Allah. Malakum rawana tetap kedue sira kabeh ya kufar Makkah ta kafir Mekah zaman itu yang khitabi min duni sang salian Allah firihi. Min walian sopo, min walian saking kekasih atau penolong. Ismuma biziadatin, utawi dawuh min nadirin. Iku ismuma dadi isi mema, masing ting dawuh malakum. Biziadatin min kelawan nambah nomin, aina sirin tegese ora ono penolong. Wala syafi'inan ora wong sing iso nyapati. Yatfa'u kang iso nolak apa syafi'a dhabahu ing siksanya Allah, sikso angkum sangi sira kabeh. Afala tadzakkarun ana ta ora ing sira kabeh. Afala tadzakkarun ana ta ora ing sira kabeh. Hadza ing iki. Patuk minuna mongko iman sira kabeh. Tidak biru ngatur sapa wa taala al-amra ing urusan minas sama isanging dhuwur ilal ardi maring bumi. Ya nek cara kemanane ya minas sama sange langit ilal ardi maring bumi. Sing mesti niku nek ulama riyen maknane ya misale minas sama sange alam dhuwur ilal ardi maring alam napa? Isor. Muddatad dunya ing periode anane dhuwur. Yo ngatur ngono iku zaman ning donya sampeyan ora ono donya kan yo ora ono bumi ora ono langit. Tapi kan Allah tetap mudabbir. Ngeten lho sanane mikir tak warai. Saiki langit itu makhluk napa mboten? Makhluk. Bumi. Berarti iso rusak. Apa ora iso? rusak. Berarti nak dunia wis rusak, Allah tetap mudabir. Cuma sing diatur ra ono mergo langit bumi. Tapi Allah kan gak iso rusak. Mulane dewe Imam Suyuti, Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi jek ono mudatat dunia. Tapi nak dunia wis ra ono, Allah tetap al-mudabbir. Cuma ya ruju mongko nuli munggah sapa Allah taala. Manane ya ruji utik sedadi bali apa amru urusan wa tadbiru lan penataan. Ngatur dunia tetap balik ilahi maring Allah. Fi yaumin ing dalam siji dina kana kang ana apa migdaruhu kira-kirane yaum iku alfasanat. Niku misale 1000 taun mimma sangi hitungan tak udune kang ngitung sira kabeh fi dunya ing dalam dunya. Dadi apa ngatur dunya itu dalam waktu sehari yang sehari itu sama dengan 1000 nonton taun. Ora usah mbok bayangno, gak ruwet. Sebenarnya buktekno. Ora usah mbok bayangno. Wa fi suratin ing surat dengan istilah Komsina alfanopo sana wa fi surati sa'ala ing dalam surat sa'ala nu sa'ala sa'ilum bi adabi wa ki lil kafirin alaysa lahu dafi min allahi dzil ma'aris ta'rujul malaikatu wa ruhu ila fi yaumin kana miqdaru khamsina napa alfasana wa fi surati sa'ala ing dalam surat sa'ala uta dawuh khamsina alfasana. Ini bukan berarti antar ayat Quran bertentangan, yang satu cerita 1000 tahun, yang di sini 50 ribu tahun. Bahwa tayyum yaumul kiamat dino kiamat mergoli syiddati ahwali. Artinya gini ya, ini kan alfasanatin kan ada kata mimma ta'udun, menurut perhitungan kalian atau perhitungan kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu 1000 tahun, ada orang yang perasaannya itu 50 ribu tahun. Karena ukurannya subjektif mimma apa? Ta'udun. Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali, ada orang kafir yang merasa lama sekali. Karena ini subjektif. Bahwa tayyum yaumul kiamat dino kiamat mergo li siddati ahwali krana bangete praharane yaumil apa kiamat binisbati kelan kanis ban ilal kafiri maring wong kafir wa amal mukminu ana pun te wong mukmin fayakunu mongko ana apa kiamat wa akhfa fayakunu mongko ana apa yaumul kiamat iku akhfa luwih ringan alih ing atase wong mukmin min salati maktubatin dibanding salat fardu isolia kang salat sapa wong mukmin ha ing fardu fid dunya ha ing salatan maktubah fid dunya ing dalem. Jadi ngadepi kiamat sing dahsyat. Perasaane wong mukmin koyo ngenteni salat. Lan kula warai iki. Kula niku dijajahi para ulama niki silsilah nganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe tak warai nak urip sing bener ngeten. Misale sakniki kan barisak. Napa? Kan misale rata-rata tiyang niku kan urip kepengin mapan, pindhi omah, kepengin di anak akeh, terus kepengin yo di kepengin dibojo akeh macam-macam. Tapi kan rawani diomongno sing. Intinya itu ngenteni mapan, direwangi ini ngenteni mapan, direwangi macul, nyupir, direwangi dagang, kepengen mapan. Jadi gue itu ngenteni pengirannya uraono, pengirannya uraono neng hatimu. Lagi elek, enak kepengen soleh tenan ini warai. Tapi takut ibu pengiran, hak gue wopo neng dunia. Dia pak tuh isak terus, leh wopo sih ngentosi subuh. Mau baru subuh takut ibu pengiran, ngenteni wopo neng dunia, ngentosi subuh. Cak aku ngopi, cak jagungan, tapi posisi gue ngenteni apa? Mulane jawuhe Kanjeng Nabi, wong mukmin itu bena hasanatan. Wong mukmin itu ngalami dua kebaikan. Hasanatan qad qadaha, satu kebaikan sudah dilakukan, wa hasanatan yantaziruha, satu kebaikan masih ditunggu. Sehingga kita rapatnya bagus terus. Jadi kalau saiki isa, bare opo? Wau isa. Lah terus opo? Nggih ngentosi subuh. Ya berhubung suwi kalau tak ngentosi wek turu. Penting kan ngenteni. Nah terus bar subuh tak koyo pangeran, bar subuh ampun. Lah opo? Ngentosi turu. Berhubung suwi ya, tinggal mangan santai-santai. Jadi orientasi kita ini kebaikan-kebaikan. Ini disebut famangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ya fa hijratuhu ila Allah. Orang yang orientasinya ke Allah dan Rasul ya pikirannya Allah dan, sehingga kalau kita misalnya mau mati, Gusti kok mati sakniki kula dereng dhuwur, ya dhuwur sih. Engko misale jek urip, ya mengke badhe asar mboten. Engko bar aja kok ngene, ampun mati le Gusti urung di duwe. Berarti orientasinya dunia. Lalu yang itu famangkara di hijrah tuh ilat dunia abim ruhaten yang tihuwa ya hijrah tuh ilama acero ojo kok hijrah orientasi ini babuna nambah dunia. Lalu aku misalnya tak koi, aku bersolat subuh pun. Lalu saya itu orang siap mati, bilang maafan Gusti. Ya itu berarti enggak ada otak kamu di hati kamu Allah dan itu tidak boleh. Makanya di sini nanti orang mukmin ukurannya yang hisapu koyo solat. Jadi kemudian kau nak dihisapu cepat. Mereka tak koi pangeran wau. Tapi bukti no dengan hatimu. Mulane kula niku pede. Kula mati ku pede. Mergo wis pikiran kula ning donya iku misale kula niki kan mulang jenengan kan. Terus malam Selasa insyaallah ijek mulang, Selasa isuk mulang. Kula mulai teng narukan niku Rebo pagi nggih mulang ngeten teng jamaah Bapak. Di pikiran kula ya, bermulang-mulang le, bermulang dolat salat meneh dadi ngono tok. Lu boten nate kepikir mapan bareng wis. Ora koyo kowe. Wis kowe riyo cita-citane iso. Ya pinter. Wah ya Allah, tonggo sura pengeran. Lah yo wong mukmin iku bena hasanaten di antara dua kebaikan. Hasanatun qotqotu, yaitu kowe wis salat isya. Wa hasanatun yang tadiruha, misalnya ngene tadi. Subuh. Dadi siklusnya ngono ta kok. Bersubuh ampun. Lewo apa ning dunya? Ngetosi dhuwur. Ngetosi dhuwur. Lewo ning dunya ngetosi. Dadi mung tantenan sampai kebaikan. Wah itu hebat misalnya. Iku Kanjeng Nabi, anjir Kanjeng Nabi pinter tenan. Nah, nak ngendikan pun, tapi nak ngendikan meden-medeni ya medeni wong. Tapi wong mukmin itu di antara dua bahaya. Bena makhofaten. Urung bar kan ngendikane urung bar. Bena makhofaten di antara dua bahaya yang menakutkan. Napa ya Rasulullah, masa lalu yang enggak tahu Allah menerima apa ndak. Dan masa depan dene cek saleh ta ora terus rasi gaweti. Ya kita kan punya masa lalu yang kita enggak tahu, kalaupun ngamal baik itu enggak tahu diterima apa ndak. Dan kita enggak tahu apa ke depan kita masih baik. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan tapi ya di dalam dua ketakutan. Itu disebut wong mukmin bainal khaufi war paham ya, sehingga kita seimbang. Oh dia, misalnya gue lo masih harus tahu macam-macam kan orang mesti sholat masa lalu ditompok masa depan kita ya yakin apa kita betul masih sholat seperti masa. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan yaitu satu sholat yang dilakukan dan satu kebaikan sholat lain yang masih dinanti-nanti. Tapi ya dalam satu bahaya apakah amal kita diterima di masa lalu dan bahaya yang lain apakah betul di masa depan kita lebih baik. Disebut fal mu'min bina makhofataini bina ajalin kotmanto layat dirima wawu makfa'ilun narwa bina ajalin sing akan dah yang kita tidak tahu nanti Allah bagaimana dengan kita. Jadi itu pentingnya ngaji sehingga kita akhirin apa wayatunana rohobam warohabah. Jadi Allah mensifati orang mu'min ya orang yang berdoa atau beribadah ke saya rohobam warohabah, ya ada rasa senangnya tapi ya ada rasa takutnya. Ulama menyebut ini apa? Al-khawfu war-barroja. Dari kau temung kono mengkono kape, dari kalau kau ikut ikut siu temung kono mengkono dat sehingga wi almudar biru kangantor. Iku alimul ulubi dat sing perso barang goib wasyahadati lan perso alam syahadat. Mati saya perkara goba kang goib apa mana kau kisah makhluk wamalan perkara hadir kang hadir. Al-azizu dat sing menangan ilmani utik si dat sing menangan fi mulki dalam kerajaan Allah. Ar-rahimu dat sing welas bi ahli to'atihi kelawan ahli to'ati Allah. Alladzi ahsana ilayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhir. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Engkang kula hormati Kyai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis ingkang kula hormati. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir